memanggilmu kembali, kembali untuk bersama-sama denganmu. Senyum manismu, surga di bumi, membawaku kembali. Deburan ombak dan butiran pasir putih, bagaikan mutiara yang menari-nari. Senyum manismu, surga di bumi, membawaku kembali. Oh, ikutilah iramaku. Oh, berdendanglah bersamaku. Oh, menarilah denganku. Aku di sini dan engkau di sana. Ayo kembali ke timur. Paduan suara irama tropikal memanggilmu. Senyum manismu, surga di bumi, membawaku kembali. Oh, oh, ikutilah iramaku. Oh, oh, berdendanglah bersamaku. Oh, oh, berdendanglah denganku. Aku di sini dan engkau di sana. Ayo kembali ke timur.